maka untuk menumbuhkan rasa cinta sehingga timbul rasa rindu kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu memperbaharui salah satu pengenalan terhadap fisik baginda Rasulullah. Rasulullah itu insan yang paling ganteng, paling tampan, bukan hanya di dunia dan akhirat. Sebagaimana di dalam kitab-kitab syair seperti disebutkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Al-Mawahib An-Nuriyah, itu syair daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau di Mesir wanita-wanita pembesar-pembesar istri para raja dan menteri ketika melihat wajah Nabi Yusuf terpotong tangannya, itu belumlah sempurna. Seandainya Allah Subhanahu wa taala bukakan seluruh rahasia ketampanan wajah baginda Rasul, seluruh manusia bukan hanya ngiris tangannya, tapi hatinya akan diringat karena terpaku dengan ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kulitnya putih kemerah, ada di sini merah. Kemudian giginya bersih, putih, rapi. Rambutnya tersisir dengan rapi, baunya wangi. Jadi fisik Rasulullah itu sempurna. Ini tidak bisa kita contoh, karena fisik itu anugerah daripada Allah Subhanahu. Jangan sampai mendengar omongan ulama menceramahnya besok ingin putih mengikuti Rasul, operasi duitnya habis, nanti besok kendor. Alhamdulillah dari utang banyak tak mensyukuri nikmat Allah pagi hidup, mancung bibir mau seksi, akhirnya bukan seksi yang didapat, apa azab. Alhamdulillah benzatik keindahan kita ya. Kalau ingin melihat keindahan biasa bapak ibu pergi ke mana, ke gunung apa ke lautan? Ada yang ke laut semancing, ke laut, ke gunung ya, biasanya ke gunung atau air terjun. Kalau orang-orang Arab melihat keindahan itu bukan melihat gunung, karena gunung di negeri Arab telanjang semua batu. Berbeda dengan Indonesia, gunung-gunungnya berselimutkan beludru hijau. Tapi kebalikan, di sini banyak manusia yang telanjang, di Arab juga banyak gunung yang telanjang. Nah, jadi Arab tidak melihat patokan keindahan itu dari indahnya gunung, karena gunung di sana batu semua. Siapa yang mau lihat panas? Apalagi musim panas, luar biasa teriknya. Dan juga mereka, orang-orang Arab, melihat keindahan itu tidak dengan melihat tanah pasir. Apa yang melihat tanah pasir? Tumpukan pasir tau. Jadi mereka menjadi barometer keindahan itu ketika bulan sedang purnama di malam hari yang paling cerah. Nah itu coba, enggak percaya, bulan ini Muharram sudah lewat kemarin purnamanya. Nanti tunggu bulan Shawal, bulan Shawal ya. Insya Allah tanggal 15, malam 15, malam 16 itu purnama, kalau enggak hujan lah ya, hari cerah, itu sangat mengagumkan. Karena dia akan memersihkan cahaya ke pepohonan, ke gunung, ke laut, ke sungai, ke air, sangat indah sekali. Jadi di kota Mekah saat itu malam sedang bulan purnama, orang-orang berduaan mengagumi keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan bulan purnama. Bahasa Arabnya al-Badru, al-Badru itu artinya bulan purnama. Tiba-tiba Rasulullah muncul berjalan di tengah mereka, menalahi sinar daripada keindahan bulan purnama. Sampai-sampai dikatakan di dalam syair intertural Habib Ali melantunkan syair-syair para pujangga zaman dahulu berkata, yularul badru min husni wajhihi, sampai purnama yang dikagumi tadi cemburu dengan wajah Rasul. Begitu Rasul muncul, karena padamlah keindahan sinar daripada bulan purnama. Berarti baginda Rasul cahayanya melebihi purnama. Nah, ini loh, biasa kita ini untuk menarik agar kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi fisik, walaupun enggak bisa kita tiru. Sekarang apa yang bisa kita tiru? yang kita tiru dari baginda Rasul adalah yang disebut dengan moral atau adab atau etika atau bahasa agamanya adalah akhlakul karimah. Contoh, ada perempuan cantik, cantik lah menurut kalian, putih, tinggi, langsing, hidung, pendek, maju, maju. Jalan di tengah kambing, aman gak itu perempuan? Aman ya. Jalan di tengah kelompok sapi, aman gak itu perempuan? Coba di tengah kalian, aman tidak? Iya, aman dari gak sweet-sweet dan untung gak ada tuel-tuel. Nah ini menunjukkan tidak beradab. Berarti kambing dan sapi masih nah ini loh. Jadi tujuan baginda Rasul diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak agar kita ini, manusia ini tidak seperti binatang. Karena kalau manusia tidak berakhlak, tidak beradab, dia lebih hina daripada binatang. Contoh, bapak ibu kita makan ya. Makan, ada yang tak makan tak sehari atau lima hari? Tidak ada ya, semua makan loh. Monyet makan tak? Kalau monyet makan ini mana? Tangan kiri apa kanan? Kanan kiri masuk semua ya. Nah jadi kalau ada di sini makan tangan kiri kanan berarti di sini lagi atur oleh Allah melalui Rasul. Islam itu sempurna, mulai dari kecil diatur. Kalau kalian makan, duduk, cuci tangan, kemudian ambil makanan melalui tangan kanan dengan lima jari, tapi yang diangkat ke mulut nantinya melalui tiga jari saja, jangan lima-limanya, mulut anda enggak kuat. Ini loh adab Islam. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika minum pun begitu, duduk, jangan berdiri, ambil tangan kanan, baca basmalah. Dan kalau minum itu disedot tiga kali, ini jalan Rasul, disedot, bukan seperti onta, gelas-gelas ember habis itu onta. Maka di sinilah diatur agar kita berbeda dengan yang namanya binatang, agar kemanusiaan ini tinggi nilainya. Kalau kita tidak mungkin kita meniru Rasul. Anda sekaya apapun menjadikan diri anda seorang laki-laki tampan, tidak mungkin bisa. Contoh Michael Jackson, kenal ya? Itu, wah anak-anak kecil lebih kenal, wah ini bahaya sih. Ini berisik. Tuh, ayahnya kenal ini. Itu orang operasi habis-habisan, ingin cakep, kulitnya hitam tidak diputih. Tapi akhirnya hidupnya merana, tidak bisa duduk seperti kita begini. Kenapa? Sedikit terinfeksi dengan namanya bakteri, bisa menyakitkan bagi dirinya. Jadi dia hari-hari hidup di kapsul na'udzubillah. Nah inilah fisik kita tidak bisa. Hanya kita boleh mengagumi fisik baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak ibu tahu yang namanya ilal kurma ya? Mahal apa murah perkataan? Mahal ya. Sekilo berapa? Wah penjual burung semua di sini ada yang 2 juta, 3 juta. Ah ini Pak Arsad ini agen dari penasaran bulat surah oleh. Ilar berharga, nah ilar juga kan? Dikasih gratis saja kita nolak. Anda kasih juga orang bisa berantem kan nolak tak mau. Ini artinya manusia ini tidak berharga. Jadi apa sih manusia itu? Kalau kuat, kita tidak ada apa-apanya. Walaupun seorang Michael, siapa? Yang penting YouTube dunia ini Mike Tyson. Coba diadu sama singa, siapa yang menang? Singa ada robek-robek Mike Tyson. Lah kalau anda ada seorang yang paling kekar di dunia ini, apa namanya? Binaraga ya? Otot-ototnya itu belum tentu kuat. Lawan aja gajah. Gajah lahir anaknya yang berotot-otot, kepalanya, belalainya, hidungnya yang berotot-otot. Itu gajah. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya manusia. Kok mau sombong? Apalagi tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau mengenal Rasul. Nah, jadi apa? Di sini ada minyak botol minyak wangi ya? Minyak. Mahal apa ya? Wangi nggak ini? Jangan punya angin lagi. Ini botol isinya minyak. Ini harganya berapa? 5 ribu, 10 ribu. ribu. Ini mahal karena botolnya atau apa? Tutupnya. Botolnya ya. Bukan orangnya. Lah yang dibeli ibu-ibu di pasar minyak goreng itu yang 10 ribu botol besar itu kok lebih murah? Kok ini mahal kecil gini 6 ribu? Bahkan sebotol gini minyak wangi ini ada yang berjuta bahkan. Kenapa? Karena bukan botolnya, tapi apa yang ada di dalam isi botol itu. Makin harum minyak wangi itu, makin begitu juga manusia. Makin tinggi akhlaknya, berilmu dan mengamalkan ilmunya, makin tinggi posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan otomatis akan dicintai oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita memperingati Maulid ini, bukan hanya sekedar mendengarkan qasidah, bukan hanya sekedar duduk-duduk tak nyaman sama Habib Yahya, bukan itu, tapi tujuan kita adalah bagaimana tumbuh terus cinta kita sehingga dapat mengikuti apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah berfirman kepada Rasul, laqad kana fi rasulillahi uswatun. Di dalam diri Rasul itu ada contoh untuk kita tiru. Maka di sinilah pentingnya kita al-ittiba', mengikuti. Dan mengikuti tidak akan pernah sempurna kalau tidak dibarengi dengan namanya al-mahabbah, cinta. Karena orang kalau mengikuti enggak cinta, dia beban biasanya. Tapi kalau dia cinta, oh itu di kemana pun dikejar sama dia, diikutin. Oh model rambutnya begini, model bajunya begini, model makannya begini. Karena apa dasarnya? Ada cinta. Maka dari itu Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku cinta pada Allah, buktikan cinta itu. Bagaimana cara membuktikannya? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah izinkan Rasul untuk mengumum, wahai manusia, ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengikuti, maka timbul cinta. Dengan cinta inilah akan membuahkan al-ma'rifah, akan membuahkan al-ittiba', bahkan nanti akan membuahkan kedekatan sama Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tujuan kita tidak lain adalah untuk nantiasa memperbaharui cinta kita, timbullah rasa rindu sehingga kita nantiasa menyebut-nyebut di dalam diri kita ini bukan hanya waktu Maulid nyebut Rasul itu, bahkan para ulama mengatakan hendaknya setiap tarikan nafas kita. Karena 24 jam sebetulnya kita lihat itu semua adalah aturannya Rasul. Anda mau tidur, dianjurkan baca doa. Kalau tidur baca, masuk WC baca, keluar WC, mau makan, semua ada doanya. Inilah kehebatan agama Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain, sehingga kita punya hubungan yang kuat, ikatan yang kuat kepada Allah dan Rasul. Dan inilah orang-orang yang termulia posisinya. Siapa contohnya? Para sahabat. Contoh Al-Imam Zainal Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiqiyah Al-Ula, orang terjujur utama di dunia. Pimpinannya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka mulai saat ini, sepulangnya kita ke rumah, mari kita didik anak-anak kita untuk lebih dekat mengenal Rasul, sehingga dapat kita amalkan di dalam hari-hari kita. Contohnya, saya mau tanya nih, yang terhadirin, ini dompetnya isi siapa ya? Kertas. Wah, ini terlalu ini kertas. Ya, kertasnya gambarnya itu merah ini. Coba, apa lagi isinya? SIM, apa lagi? KTP, SIM, sudah. Ada nggak di antara bapak-bapak yang hadir di sini isi dompetnya doa atau aturan Rasulullah? Nggak ada. Kebanyakan rokok di sini. Kalau rokok lupa kita gelapangan. Tengah malam bangun bu ya, buka jendela, buka pintu sendiri keluar ke cari toko 24 jam. Tapi aturan Rasul nggak mungkin diingat. Nah, ini sebetulnya cinta ini. Kalau kita cinta ada itu wirid, buku maulid, kata sebagai pengingat. Nah ibu-ibu sekarang bawa tas semua nggak? Apa isinya? Apa? satu aqua dua besar listrik, kalau memakai listrik umur 20 tahun ya nggak apa-apa. Nah ini jadinya 70 tahun, jadi yang cair. Allah Akbar. Mestinya di dalam tas itu ada kita komplit, wirid, peraturan Rasulullah. Nah ini kita ajarkan ke anak-anak kita, sifatul amanah, sifat kejujuran, sifat cinta. Jadi sejak dini kita sudah mengenalkan diri kita, keluarga kita, orang terdekat kita akan figur insan mulia. Katanya mau jadi mulia, tapi gak mau mendekati yang mulia. Katanya mau dapat syafaat, tetapi tidak pernah rindu kepada pemberi syafaat. Nah, mudah-mudahan berkat daripada majlis yang mulia ini, hati kita tergugah, timbul rasa rindu untuk dapat mengamalkan lebih banyak lagi sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah.